بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan ucapan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau radhiyallahu anhu mendapatkan kiriman sepucuk surat dari Raja Ghustan yang di dalam isi surat tersebut terdapat tawaran kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu untuk bergabung dengan mereka dalam keadaan Ka'ab bin Malik merasa sempit, terkucilkan, terasingkan di kota Madinah. Sampai di awal hadis dia mengatakan, saya tidak tahu bumi apa ya yang aku pijaki ini. Nah, kota apa ini? Karena orang-orang menjauhinya, memboikotnya disebabkan karena dosa yang dia lakukan, yaitu ketika dia tertinggal, tidak ikut serta dalam perang Tabuk dan tidak memiliki uzur, ya, sedikit pun. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memboikot Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Nah, Murarah bin Rabi' Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqidi. Ketika Raja Ghustan menawarkan kepada Ka'ab bin Malik dengan tawaran yang sangat menggiurkan, tawaran yang sangat menggiurkan berupa harta dan kekuasaan, dan demikianlah kebanyakan manusia pada umumnya sangat cinta dengan harta dan cinta dengan kekuasaan. Maka Raja Ghustan datang dengan sepucuk suratnya memberikan tawaran kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu agar bergabung bersama mereka di Ghustasaniya atau Ghustasina. Nah, dan mereka akan menghibur Ka'ab, menolongnya, memberikan harta kepadanya, memberikan kekuasaan. Dan ini tentunya adalah merupakan ujian, cobaan yang Allah berikan kepada sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu untuk menguji sejauh mana keimanan dia. Nah, kepada Allah, kejujuran dia dalam tobatnya dari dosa yang dilakukan. Demikianlah seorang hamba terkadang membutuhkan ujian agar nampak jelas apakah dia termasuk dari orang-orang yang jujur dalam keimanannya kepada Allah, ataukah justru dia adalah orang-orang yang berdusta di dalam keimanannya kepada Allah. Allah berfirman, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ألف لام ميم. نعم. ولا الله سبحانه وتعالى من يتكن أحسب الناس أن يتركوا. Apakah manusia mengira, menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan? Nah, ketika mereka telah mengucapkan kami beriman kepada Allah. Wahum la yuftanu, dalam keadaan mereka belum diuji, belum mendapatkan ujian. Nah, ini pertanyaan pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah melanjutkan, walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, menguji sejauh mana keimanan mereka kepada Allah, yang dengannya dari dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang jujur kepada Allah di dalam keimanannya dan siapa yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Nah, dan itu adalah merupakan sunnatullah, ketetapan yang pasti akan terjadi pada setiap diri kita. Semakin kuat keimanan kita kepada Allah, maka akan semakin besar ujian yang Allah akan timpakan kepada diri-diri kita. Semakin kuat berpegang teguhnya seseorang di atas agama Allah, akan semakin besar ujian yang Allah akan timpakan kepadanya. Dan itu tentunya berdasarkan sabda Rasulullah SAW, inna ashaddan nas bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Nah, sungguhnya manusia yang paling berat, paling besar ujiannya adalah para nabi. Nah, kemudian yang semisal dengan mereka, dan kemudian yang semisal dengan mereka. Nah, semakin engkau mencocoki nah Rasulullah SAW dalam ibadahmu, dalam manhajmu, dalam akidahmu, dalam akhlakmu, dalam muamalahmu, maka akan semakin besar ujian Allah akan berikan kepadamu. Nah, dan tentunya ujian tersebut untuk memisahkan mana orang-orang yang baik, mana orang-orang yang buruk. Ya, ya mizal khabitha minat tayyib, untuk memisahkan orang yang buruk dari yang baik. Nah, demikianlah hikmah datangnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan terpisahkan, akan terbedakan mana orang-orang yang baik di antara mereka dan mana orang-orang yang buruk. Nah, la haula wala quwata illa billah. Adapun sahabat Ka'ab bin Malik adalah merupakan sahabat yang mulia, yang memiliki kedudukan yang tinggi. Bagaimana tidak? Akan diterangkan di akhir hadis, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an yang akan dibaca oleh manusia sampai hari kiamat nanti. Nah, la haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, di antara faedah dari sikap Ka'ab bin Malik terhadap surat dari Raja Ghassan menunjukkan akan kuatnya. Nah, kuat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu fi dinillah. Ya, kuatnya. Ya, sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu di dalam atau berpegang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu minal mu'minin al-khullas, dan beliau termasuk dari orang-orang yang nah kaum mukminin yang selalu mengikhlaskan amalannya. Nah, mukmin yang ikhlas di dalam amalannya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah itu, sahabat Ka'ab bin Malik menyatakan, berkata Ka'ab, fatayammantu biha at-tannura wa sajartuha. Maka saya pun menyalakan tungku, ya, dengan sebab surat tersebut. Ya, fa sajartuha, lalu saya sajartuha ay ahraqtuha. Nah, fasajartuha ay ahraqtuha. Ya, lalu saya membakarnya. Membakar surat itu. Ya, dhamirha. Ya, sebagaimana antum telah ketahui, kembali kepada sahifah. Ya, surat. Kitab. Lalu saya pun membakar surat itu. Nah, kenapa harus dibakar? Kenapa tidak disimpan saja? Ya, kan hanya sepucuk surat dari seorang raja kepada Ka'ab bin Malik. Nah, ya tentunya Ka'ab bin Malik mengkhawatirkan dirinya, ya, agar jangan sampai ada bisikan pada dirinya. Nah, setelah itu, setelah membaca surat tersebut, kemudian menyimpannya, bisa jadi dia akan pergi, ya, ke Raja Ghassan. Nah, maka dia pun membakar surat tadi, ya, agar jangan sampai, nah, dia kemudian berubah, ya, dan kemudian berangkat menuju kepada Raja Ghassan. Inilah yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dia pun membakar surat yang sampai kepadanya, dan setelah itu beliau pun mengatakan, na'am, hatta idza madat 40 min al-50 wastalbaka al-wahyu, sehingga sampailah ketika telah berlalu 40 hari 40 malam dari 50 malam, ya, begitu ramah rasanya, wastalbat al-wahyu, ya, dan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala juga abqa, ini terlambat turun. Nah, ini belum turun. Sementara Ka'ab menginginkan agar wahyu Allah subhanahu wa ta'ala segera turun. Nah, agar supaya mereka tidak lagi terasingkan, terkucilkan. Nah, telah berlalu 40 malam, 40 hari dari 50 hari mereka diboikot oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya, dan belum turun juga wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wahyu terlambat turunnya. Jadi itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hikmah dari seluruh ketetapannya. Dalam seluruh ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu Ka'ab mengatakan, idza rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini, tiba-tiba kemudian, ya, tiba-tiba datanglah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Nah, tiba-tiba ada seorang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini, ya, mendatangiku, datang kepadaku. Ya, setelah 40 hari tersebut berlalu, ya, tersisa 10 hari. Faqala, maka utusan itu berkata kepada Ka'ab, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan engkau, nah, agar engkau menjauhi istrimu. Ya, kita Rasulullah SAW memerintahkan engkau, wahai Ka'ab, agar engkau menjauhi istrimu. Nah, fakultu, maka saya pun mengatakan, Ka'ab mengatakan, utallikuha, Apakah saya akan mentalaknya? Menceraikannya? Ini saya akan menceraikannya? Saya akan mentalaknya? Atau ماذا أفعل? Atau apa yang harus saya lakukan? Nah, jadi Ka'ab bertanya kepada utusan Rasulullah SAW, ya, saya akan menceraikannya atau apa yang saya harus lakukan? Nah, saya disuruh untuk menjauhi istriku. Nah, maka berkata utusan tersebut, qala la bal i'tazilha fala taqrabannaha. Fala taqrabannaha. Nah, tidak. Nah, akan tapi menjauhlah. Ya, jauhilah istrimu. I'tazilha. Jauhilah istrimu. Menjauhilah darinya. Fala taqrabannaha. Dan jangan sekali-kali engkau mendekatinya. Ya, jangan sekali-kali engkau mendekatinya. Ini perintah Rasulullah SAW. Ini ujian lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian kepada Ka'ab. Wa arsala ila sahibayya bimithli dhalik. Dan Rasulullah SAW juga mengutus kepada dua sahabatku, ya, Murarah bin Rabi' Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Nah, bimithli dhalik. Seperti itu juga. Seperti yang dilakukan oleh Ka'ab, seperti yang diperintahkan. Nah, untuk Ka'ab agar mereka juga menjauhi istrinya dan tidak mendekati istrinya. Jadi seperti itu juga yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada dua sahabat Ka'ab bin Malik, yaitu Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Nah, maka kemudian Ka'ab mengatakan kepada istrinya, faqultu limra'ati, lalu saya pun mengatakan kepada istriku, nah, ilhaqi bi ahliki, pulanglah engkau ke keluargamu, bergabunglah engkau kepada keluargamu, ini pulang ke rumahmu, pulang ke keluargamu, ya, pulanglah engkau ke keluargamu. Fakuni indahum hatta yaqdi Allah fi hadzal amr. Ya, tinggallah di sisi mereka. Tinggallah engkau wahai istriku. Ya, di sisi mereka sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara ini. Ya, sampai turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara ini. Pulanglah engkau ke keluargamu. Nah, dan tinggallah engkau di sana bersama dengan mereka sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang perkara ini. Baik. Nah, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, kita masih menjelaskan siapa Ka'ab radhiyallahu anhu kepada istrinya. Nah, dan kita akan terangkan apakah ucapan itu adalah bentuk talak, ya, ataukah tidak. Nah, apakah ucapan Ka'ab bin Malik kepada istrinya, ilhaqi bi ahliki, nah, wakuni nah indahum, apakah itu adalah ucapan talak, ya, ataukah tidak, diterangkan para ulama. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan diterangkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, bismillah taala insyaallah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, tafadhalu. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.